pandian angkul belas kengkatagi man Bandung. Sinasa ngome keriman Bandung agingku ateku nagi ateku jadi lanai lanai leka. Asedekahna kita teman lagu pernah kuida kekenangan sirah nang daniaku. Tempa mela kuida kenar teman rasaku. Oh Andiko, bukane buku duwe. Oh lagi, perobahi lagu langkahku nangdani aku. terpulang.